Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ya, tentu kita percaya bahwa tiada hari tanpa ada sukacita sebetulnya di dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa hidup dalam relasi dengan Tuhan, hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan. Sukacita, kebahagiaan bukan diukur dari apa yang kita bisa punyai, apa yang kita bisa miliki, harta benda, kekayaan, sakit penyakit, kesehatan, tentu tidak. Tetapi bagaimana kita membangun suatu relasi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika orang berkata, wah saya bersuka cita pada hari ini, hanya karena misalnya, wah usia saya Tuhan tambahkan lagi. Tentu itu penting, itu baik, tetapi apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak ya. Dan pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan satu pembahasan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kita melanjutkan eksposisi dari Injil Lukas pada saat ini. Sebelum kita sampai kepada satu bagian ini, di minggu yang sebelumnya kita telah merenungkan bagaimana ketika Maria ada di rumah Elizabeth. Nah, lalu pada bagian ini kita melihat bagaimana pujian Maria, bagaimana satu ungkapan sukacita Maria yang begitu agung, yang begitu luar biasa, bagaimana tidak? Maria mengungkapkan satu ungkapan yang sangat-sangat indah dalam kehidupan sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu ketika ia menerima pesan dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, bayi yang dalam kandungannya adalah kudus, anak Allah. Sehingga ketika Maria mendengar pesan itu dari malaikat, ia sempat kaget, ia sempat terkejut, ia sempat merasa takut sehingga malaikat harus berkata kepadanya, jangan takut Maria. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat itu diteguhkan oleh Elizabeth tatkala ia berada di rumah Elizabeth. Sehingga Elizabeth berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sungguh luar biasa. Betapa luar biasa ketika ibu dari Tuhanku datang menjenguk aku, mengunjungi aku, dan bayi yang dalam kandunganku melonjak kegirangan. Itulah ungkapan Elizabeth yang disampaikan kepada Maria. Walaupun ya hanya beberapa bulan, dikatakan bahwa kira-kira 3 bulan lamanya Maria bersama dengan Elizabeth di rumahnya baru kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh Elizabeth kepadanya, bahwa ia berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab ia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Ia percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dan itu terlaksana. Sehingga Maria menaikkan satu pujian dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini suatu ungkapan yang menunjukkan bagaimana hati Maria sangat bersukacita, hati Maria memuji Allah. Hidupnya memuji Tuhan bukan saja melalui perkataan, tapi juga bagaimana ia dengan sikap sebagai seorang hamba menundukkan, merendahkan diri di hadapan tatkala ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku seturut dengan apa yang kau kehendaki, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya pikir bahwa tidak ada orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak memuji Tuhan. Tidak ada orang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang sadar betul bahwa anugerah Allah limpah dalam hidupnya. Bahwa anugerah Allah besar atas hidupnya. Anugerah Allah yang limpah dalam kehidupan Maria adalah bagaimana ia sadar Allah juru selamatnya. Menarik. Sementara ketika malaikat berkata kepada Maria, ia berkata, anak yang di dalam kandunganmu adalah anak Allah. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah yang akan menyelamatkan orang-orang kepunyaannya. Dengan kata lain, sikap iman Maria. Tatkala ia berkata, Allah juru selamatku. Maka yang sedang menaruh harapan kepada Yesus Kristus yang kelak di dalam kandungannya. Yesus Kristus, bayi kudus itu, anak Allah itu. Yang dinyatakan oleh malaikat di dalam kandungan Maria. Dan kepada itulah Maria menaruh harap akan juru selamat. Penantian orang Israel akan Mesias, akan juru selamat itu betapa panjang, sangat-sangat panjang. Bagaimana tidak? Sebelum perjanjian baru saja ditulis, paling tidak ada zaman atau ada masa kegelapan. Iya, yang cukup panjang. Di mana tidak ada firman di sana. Di mana? Tidak ada nabi yang menyampaikan firman kepada mereka. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa. Dalam ketidaktaatan mereka kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan berfirman kepada mereka. Menaruh janji kepada mereka. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Janji yang begitu panjang. Mesias yang dinantikan oleh mereka. Terlalu amat panjang untuk bisa datang kembali. Untuk bisa hadir di tengah-tengah kehidupan umat Allah pada waktu itu. Nabi-nabi menubuatkan akan Mesias. Umat di dalam perjanjian lama menanti, menanti dan menanti. Dan bahkan Petrus mencatat nabi-nabi terus menyelidiki akan karya keselamatan itu. Sekalipun mereka tidak melihatnya. Sekalipun mereka tidak sampai kepada dia datang mereka hidup. Tidak. Yesaya, Mika. Wah, panjang. Tetapi bagaimana dengan Maria? Ia sadar betul, ia tahu betul bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Maria memuliakan Tuhan. Ketika hatinya bersuka cita. Ini satu ungkapan yang luar biasa dari seorang manusia yang sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa, manusia yang memerlukan anugerah Allah untuk dapat menikmati anugerah keselamatan. Siapa yang paling berbahagia dalam kolong langit ini? Di manusia yang berdosa. Paulus dalam suratnya kepada Roma mengutip apa yang ditulis oleh pemazmur, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah. Berbahagialah manusia yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu berbahagia. Kebahagiaan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa sangat disayangkan ketika orang sadar akan anugerah Allah dalam hidupnya, tapi tidak mau mengucap syukur kepada Allah. Tidak mau datang memuji Tuhan. Tidak mau datang menyembah Tuhan. Tidak mau datang memuliakan nama Tuhan. Aneh bukan? Maria memuji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Maria ketika ia bersuka cita memuji Allah bukan saja karena Allah juru selamatnya. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan dikatakan oleh Maria memperhatikan kerendahan hambanya. Maria hanyalah manusia biasa. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang imam. Dia seorang awam. Bahkan dia akan menjadi calon dari istri si tukang kayu. Yusuf tukang kayu bukan. Tukang kayu adalah bukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang mendapatkan satu level yang tinggi dalam mata orang-orang Yahudi. Tukang kayu, penyamak kulit, gembala, penjaga kambing domba. Sehingga tidak heran pada waktu itu ketika Yesus lahir, Yesus hidup di tengah-tengah keluarga Maria dan Yusuf, ia dihina, dicaci, dimaki. Bukankah dia ini adalah anak dari si tukang kayu itu? Itulah. Bukan hanya itu, saya pikir bahwa ketika Maria melihat dirinya adalah orang yang rendah, orang yang hina. Kenapa? Pasti ketika orang tahu dia sedang bertunangan dengan Yusuf, lalu sebelum mereka menikah, dia hamil duluan. Bukankah orang berkata, wow, apa yang terjadi dengan Maria? Apa yang telah dia lakukan? Sepertinya aib. Sehingga tidak heran pada waktu itu Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Apa-apaan ini Maria? Kita belum menikah. Kita belum hidup sebagai suami istri. Engkau sudah hamil. Pasti ada cemoohan. Ya. Kemungkinan besar orang akan berkata, wah Maria sudah melakukan dosa. Wah Maria sudah melakukan perselingkuhan. Wah Maria sudah melakukan aib. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Elisabeth. Ketika ia dipandang rendah, dipandang hina oleh karena kemandulannya. Oleh karena Elisabeth dan Sakaria tidak memiliki anak. Maka ketika mereka mendapatkan anak, yaitu Yohanes Pembaptis, maka Elisabeth berkata, Tuhan telah membuka aibku. Tuhan telah membuka rasa malu. Tuhan telah membuka segala sesuatu yang membuat aku rendah. Maria sadar betul ia hidup dalam kehinaan, hidup dalam kerendahan, hidup dalam ketidaklayakan di hadapan Allah. Hanya manusia beragama yang sombong. Manusia yang beragama yang sombong. Tapi sebetulnya manusia yang bertuhan itu tidak akan sombong. Dia tahu betul. Karena di atasnya ada Tuhan. Dia harus takluk kepada Tuhan. Dia harus menundukkan diri kepada Allah yang hidup, yang berkuasa itu. Tapi seringkali ketika manusia beragama, manusia menjadi congkak, manusia menjadi sombong, manusia menjadi angkuh. Seakan-akan hanya dia sendiri yang ke surga. Dan Maria sadar betul. Ia adalah seorang perempuan biasa. Perempuan yang tentunya ya, tidak beda dengan perempuan pada waktu itu. Kalaupun ia mendapat kasih karunia Allah, itu pun hanya kemurahan Tuhan. Bukan karena baik rupanya dia. Bukan karena ia layak. Bukan karena ia tanpa dosa. Bukan karena ia suci kudus. Bukan karena kemurahan Allah. Belas kasihan Allah. Yang memperkenankan Maria untuk mengandung bayi Yesus. Dikatakan sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan memang itu diucapkan oleh Elisabeth dalam konteks itu. Apa yang dikatakan Elisabeth? Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Tetapi dalam bagian ini Alkitab mengatakan, dan sekarang atau mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tak hanya Elisabeth. Ketika orang-orang mendengar pengajaran Yesus, lalu orang-orang datang, ibu-ibu datang kepada Yesus dalam, kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-11. Siapa yang berbahagia di situ? Perempuan yang mengandung Yesus kah? Memang sempat. Orang berpikir dan berkata, wah Tuhan Yesus, ibumu dan sanak saudaramu datang, kalau dalam Injil Matius. Tapi Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendakku. Dalam Lukas pasal 11 itu, yang disebut berbahagia adalah tiap orang yang memelihara akan firman itu. Setiap orang yang menghidupi akan firman. Setiap orang yang menghidupi akan kebenaran. Itulah yang disebut berbahagia. Tetapi kita bisa memahami ketika Maria berkata bahwa segala keturunan akan menyebut ia berbahagia. Bagaimana tidak? segala keturunan. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut hari yang berbahagia. Kalau kita dalam posisi sekarang, ya, kita mendapatkan satu kasih karunia yang dialami oleh Maria, yang diberikan Tuhan kepada Maria itu, pasti bangga, bersyukur, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Allah. Maria satu-satunya perempuan di bawah kolong langit ini yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus. Maria adalah satu-satunya perempuan yang rahimnya dipinjam oleh Allah untuk sang bayi Yesus itu lahir. Tidak ada lagi. Satu kali untuk selamanya. Tidak akan terulang lagi. Segala keturunan di muka bumi akan menyebut dia berbahagia. Menarik memang Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu apa yang dikatakan oleh Maria dalam pujian ini? Dan Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Tentu Maria tahu namanya adalah Kudus. Karena memang telah diberitahukan kepada Maria tatkala malaikat berbicara kepada dia. Di dalam pasal yang sama dalam bagian yang sebelumnya. Dalam ayat yang ke-35. Apa yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 35? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut Kudus, anak Allah. Tahu betul. Sehingga tidak heran ketika Maria berkata, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Kekudusan Yesus bukan kekudusan yang diberikan seperti kekudusan orang berdosa yang dikerjakan oleh Allah. Sehingga Yesus kudus bukan karena ia dikuduskan. Yesus kudus karena ia kudus adanya, ia Allah. Tidak ada yang bisa menggugat kekudusan Allah. Tidak ada yang bisa menggugat kekudusan Yesus. Ya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kekudusan Yesus diberikan. Yesus menjadi anak Allah yang kudus karena ia diberikan. Tidak. Ia adalah anak Allah yang kudus itu. Naturnya. Atribut Allah itu sendiri. Kudus adanya. Dan Maria sangat bangga. Maria sangat bersyukur, sangat memuji Tuhan. Karena perkara-perkara yang besar yang dikerjakan Allah dalam hidupnya. Perbuatan-perbuatan yang besar yang dikerjakan Tuhan di dalam dirinya. Apa yang dikatakan dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Rahmat Allah yang besar itu turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lintas generasi. Lintas zaman. Rahmat Allah terus-menerus ya, Ia nyatakan. Terus-menerus diberikan kepada orang yang takut. Bayangkan ketika janji itu diberikan kepada manusia dalam konteks bahwa di mana manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa itu, maka kepada mereka keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan iblis itu, dan keturunan iblis itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Janji itu diberikan kepada Abraham terus menerus bahwa mereka akan menerima anugerah Allah, mereka akan menerima pemeliharaan Tuhan sampai terus menerus. Dan bahkan hingga pada saat ini. Sampai terus nanti. Itu atas siapa? Orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang diperkenannya. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Dia. Siapa? Mereka yang takut akan Dia. Lagi-lagi. Ya, ketika Israel pada waktu itu. Mereka tidak hidup dalam takut akan Allah. Menjadi batu sandungan. Mereka ketika Mesias datang, mereka bukannya bersyukur, tapi mereka berusaha untuk membunuh, berusaha untuk membinasakan, berusaha untuk menyalibkan Dia hingga mati. Anugerah yang terus-menerus turun-temurun itu. Kalau kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa keturunan Abraham itulah yang mengacu kepada Kristus Yesus, yang takut akan Kristus Yesus, yang hidup dalam kehendak Kristus Yesus, yang melakukan kehendak-Nya itulah yang dilimpahi rahmat oleh Allah turun-temurun. Dan sampai pada saat ini, dan saudara. Saya pikir ini menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, di segala zaman yang ada, sehingga ya karya Tuhan yang agung dalam sejarah keselamatan itu luar biasa kalau kita baca. Ketika Israel mengklaim bahwa hanya kamilah yang memiliki Mesias, bangsa di luar kami tidak bisa. Ketika Israel mengklaim bahwa hanya bangsa mereka lah yang diselamatkan oleh Allah, bangsa asing tidak. Paulus dipakai oleh Allah untuk menjadi rasul memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Dan terus-menerus Injil diberitakan dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Dan bahkan lintas suku, lintas etnis, lintas bangsa. Terus-menerus. Tidak ada yang bisa membendung Injil untuk diberitakan. Tidak ada yang bisa membendung kasih karunia Allah untuk tidak berkarya, untuk tidak bekerja di tiap zaman, di tiap abad, di tiap tempat. Kasih kemurahan Tuhan luar biasa. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya yang mencerai beraikan. Ya. Orang-orang yang cungkak, tetapi di dalam bagian sebelumnya, apa yang dikatakan Allah, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatannya yang besar. Bagaimana ia mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya yang tinggi akan orang-orang dan meninggikan orang-orang yang rendah. Mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Suatu kali ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Engkau tahu apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang ada di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap. Selain itu, kalau seorang itu berkata, wah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Wah, bagus. Semuanya itu sudah kulakukan. Waktu seorang itu datang kepada Yesus. Lalu, ketika ia berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang itu enggak terima. Mencoba membenarkan diri. Ya. Kemudian, dikatakan orang yang membenarkan diri itu. Bertanya lagi, siapa sebetulnya sama aku manusia? Wow, Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Di tengah-tengah jalan. Lewat seorang imam. Tidak memberikan pertolongan. Lewat seorang Lewi. Tidak memberikan respon apa-apa. Datang seorang Samaria. Yang melintasi daerah itu. Apa yang dilakukannya? Ya merawat, ya turun dari keledainya. Kemudian menghampiri seorang yang sedang luka karena penyamun. Barangnya dirampas. Kemudian tubuhnya semua dalam kondisi yang luka. Lalu seorang Samaria itu mengobatinya, menaikkannya ke keledai, membawanya ke penginapan, memberikan uang kepada penginapan atau memberikan uang kepada orang yang merawatnya. Kalau engkau kekurangan, nanti sisanya akan kubayar lagi setelah aku datang kembali. Waktu di akhir perumpamaan itu, Yesus berkata kepada orang yang mencobai dia, yang membenarkan diri tadi, siapakah dari sesama aku manusia? Yaitu orang yang telah memberikan pertolongan. Lakukanlah itu. Banyak gambaran-gambaran di mana ketika Yesus mengajar, ia membongkar kecongkakan keagamaan pada waktu itu, membongkar kecongkakan perilaku orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat dan bahkan orang-orang Farisi. Paling tidak ketika seorang Farisi, ada seorang yang merasa benar di hadapan Allah lalu datang kepada Yesus untuk kembali memperlihatkan bagaimana kecongkakannya yang mengaku dirinya benar dan memandang semua orang lain adalah rendah. Maka Yesus memberikan perumpamaan lagi. Ada dua orang datang untuk beribadah ke Bait Allah. Yang satu seorang Farisi. Dia berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih karena aku ini adalah orang yang baik. Aku ini bukan penjahat. Aku ini melakukan puasa. Aku ini memberikan perpuluhan. Aku ini. Wah yang positif semua ya. Datang juga seorang pemungut cukai. Lalu datang ke Bait Allah. Dia tidak berani menengadah. Tertunduk. Tuhan ampunilah hambamu. Orang yang berdosa ini. hamba yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Allah. Di akhir perumpamaan itu, Yesus berkata, siapakah orang yang dibenarkan di hadapan Allah? Dia yang berdoa dengan kerendahan hati, kesungguhan hati, menyadari akan ketidaklayakan dirinya, menyadari akan keberdosaannya, ketidaklayakan di hadapan Tuhan itu. Betapa berbahayanya ketika hidup ini hidup dalam kecongkakan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam keangkuhan. Hati-hati dalam hidup keberagamaan. Agama pun bisa menjadikan kita orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong. Karena itu, peringatan bagi saya dan saudara, ketika kita hidup dalam anugerah Allah, hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan. Paulus, ketika ia berbicara kepada orang di Efesus, ia menyatakan atau mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hati-hati. Bukan hanya itu, terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kita congkak, yang membuat kita bisa angkuh. Masa muda kita, kekuatan kita, bisa membuat kita angkuh dan congkak. Sehingga melihat, wah, orang tua, kamu tahu apalah, kamu udah tua, kamu udah bisa lagi. Jangan. Kekayaan, harta benda, bisa membuat kita congkak. Jabatan, bisa membuat kita congkak. Bisa membuat kita angkuh. Hati-hati. Hiduplah dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dengan apa yang Tuhan berikan. Menarik memang ketika Presiden Korea Selatan bernama Park Geun-hye, ya, seorang perempuan yang memerintah penguasa tertinggi di Korea Selatan itu, kemudian ya boleh dikatakan menyalahgunakan wewenangnya, memberikan satu kesempatan kepada sahabatnya bernama Choi Soon-sil, ya, untuk kemudian pidato presiden itu bisa diedit oleh Choi Soon-sil. Bukan hanya itu. Presiden Park Geun ini juga sepertinya terindikasi kasus korupsi. Sekarang kan sudah diturunkan. Kemarin sih saya nonton beritanya di Metro. Ketika orang merasa bahwa jabatan, pangkat, kedudukan dengan wewenang yang ada, bisa berbuat semena-mena, bisa berbuat semaunya. Hidup dalam kecongkakan, hidup dalam ketamakan, hidup dalam kesombongan. Tuhan bisa porak-porandakan. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana Maria menyanyikan pujian. Bagaimana karya Allah dalam Kristus Yesus melalui bayi yang dalam kandungannya itu. Bahwa ia akan mencerai beraikan orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hatinya. Dan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Lalu meninggikan orang yang rendah. Hal ini seringkali digambarkan dengan satu peristiwa. Pelayanan tatkala Yesus mengangkat sosial orang-orang yang dikucilkan oleh Yahudi. Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang disisihkan. Orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang mengalami kelemahan dan sebagainya. Wow, seringkali. Bagaimana Yesus dalam pelayanannya mengangkat mereka itu, memulihkan hidup mereka. Sementara imam-imam ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang sombong, yang angkuh, yang menyebut diri mereka dekat dengan Allah, mereka justru dihardik oleh Yesus. Mereka justru dipermalukan oleh Yesus. Hati-hati dalam hidup ini. Apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan, yang dipuji, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Maria melalui pujiannya. Ia bukan saja menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dikatakan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ketika seorang datang kepada Yesus, seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Yesus. Mau menjadi murid Yesus, mau mengikuti Yesus. Waktu Yesus tanya, tentang apa yang sebetulnya dia lakukan. Segala hukum Taurat sudah dia lakukan. Wow, belum cukup. Jual hartamu. Berikan itu kepada orang miskin. Wah. Sang pemuda itu berpaling dan meninggalkan Yesus. Apa yang sebetulnya mau ditekankan, mau dikatakan? Memang. Ya. Ketika orang sudah merasa mampu, mapan dalam kehidupan secara duniawi, seringkali manusia bergantung kepada apa yang nyata, bergantung kepada apa yang kelihatan, bergantung kepada sesuatu yang fana. Karena itu Tuhan ajarkan. Taruhlah harapanmu pada Allah. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Kalau engkau menaruh harapan pada Tuhan, engkau miskin, kaya, susah, senang, sakit, sehat. Niscaya ia tidak akan memelihara hidupmu. Niscaya ia tidak akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu. Bukankah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak meminta dipelihara oleh Tuhan? Bagaimana mungkin ia tidak memelihara orang-orang yang dia kasihi? Bukankah bunga yang di padang yang begitu indah didandani oleh Allah, yang sebentar saja kelihatan indah kemudian bisa layu mati? Dan Salomo dalam kemegahannya tidak semegah dengan bunga bakung itu. Bukankah ia mendandanimu sedemikian rupa? Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Menyuruh orang yang kaya pergi dengan hamba. Ketika orang lapar, haus akan kebenaran. Maka mereka yang haus, yang lapar akan kebenaran. Kepada mereka itulah anugerah Allah diberikan. Sementara kepada mereka yang merasa kenyang, merasa sudah dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran, merasa sudah dipenuhi dengan anugerah keselamatan dalam konteks kehidupan orang pada waktu itu, orang-orang Israel. Wow, kita sudah kenyang dengan berkat rohani. Kita sudah kenyang dengan firman. Kita sudah kenyang dengan perjanjian lama. Kita sudah kenyang dengan Taurat. Ah, mereka itu yang lapar. Mereka itu yang haus. Tapi ketika mereka haus, mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Yesus Kristus. Mereka dipuaskan. Hati-hati. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika kita, wah, mungkin bapak, ibu, saudara-saudari sudah berkali-kali membaca firman. Wah, saya sudah puas itu. Saya sudah hafal. Saya sudah tahu. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ah, saya nggak perlu lagi firman. Satu kesombongan misalnya ya. Kalau ada. Wah, karena saya pendeta, saya nggak perlu lagi lah dengar firman itu. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati. Ya, karena itu Paulus terus mengingatkan, memang ini bukan sesuatu yang baru yang kusampaikan kepadamu. Kamu sudah tahu, kamu sudah mengerti, kamu sudah memahami. Tapi berkali-kali juga, aku harus mengingatkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang saya lakukan. Bagaimana saya membaca, merenung terus. Sekalipun sudah saya baca lagi. Sekalipun saya sudah, misalnya tahun lalu saya baca lagi. Ada satu anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang terus-menerus Tuhan ingatkan kepada kita. Merasa diri sombong, merasa diri sudah kenyang, merasa diri tidak lagi haus, tidak lagi lapar akan firman itu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Dan membiarkan mereka pulang pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Abraham dan segala atau dan keturunannya untuk selama-lamanya. Janji Tuhan. Dalam hal ini Maria tahu betul. Tergenapi kepada Abraham. Yang janji kepada Abraham terus menerus dipegang oleh orang-orang Israel. Terus menerus dipegang oleh mereka. Tapi lagi-lagi tidak semua Israel itu hidup dalam janji kepada Abraham. Tidak semua orang Israel itu menerima janji yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu. Sekalipun secara nation, secara bangsa, mereka memang dari keturunan Abraham. Tetapi secara janji, belum pasti mereka terikat kepada janji Allah yang dinyatakannya kepada Abraham. Hanya mereka yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang hidup dalam keberimanan seperti Abraham beriman kepada Kristus Yesus. Yang walaupun seorang sudah mati, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Iman Abraham, luar biasa. waktu ia mempersembahkan, diminta oleh Allah mempersembahkan Ishak. Dan Abraham dalam Ibrani catat, percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Iman. Abraham, iman yang tertuju kepada Kristus. Dan tiap orang yang hidup dalam keberimanan kepada Kristus Yesus Tuhan itulah yang masuk dalam satu ikatan janji yang Allah berikan kepada Abraham. Dan itu Paulus nyatakan dalam surat kepada jemaat di Galatia. Tidak semua Israel adalah Israel. Tetapi Israel yang adalah sisa-sisa yang hidup dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Itulah yang menerima janji. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa mulia, betapa agungnya pujian Maria ini. Mengingatkan kita, menyadarkan kita akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Siapa dari antara kita? Dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Adakah? Kalau tidak ada, jangan bersyukur. Ada? Tidak ada, bukan? Pasti. Oh iya. Luar biasa berkat-Mu. Luar biasa pemeliharaan-Mu. Luar biasa cinta kasih-Mu. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Tidak serta-merta. Hidup dalam kekayaan, hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kesehatan, hidup dalam kekuatan. Hidup dalam satu jabatan yang tinggi. Hidup dalam satu status sosial yang tinggi. Tidak serta-merta demikian. Hidup diberkati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Yang limpah, yang luar biasa, yang mestinya kita syukuri sebagai orang percaya. Bagaimana kita manusia yang berdosa, seharusnya binasa, seharusnya hidup di dalam surga, hidup dalam neraka yang kekal itu, binasa di sana. Tetapi kita sadar, oh ya Tuhan, terima kasih. Saya seharusnya binasa. Saya seharusnya mati. Tapi karena kasih-Mu, saya diselamatkan. Karena cinta-Mu, saya ditebus. Karena kemurahan-Mu, saya diangkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian Maria menyadarkan kita untuk hidup dalam cinta kasih-Nya. Bahwa Yesus Kristus Tuhan itu, Dia yang berjanji. Dia setia pada janji. Janji memelihara hidup orang yang diperkenan. Janji memelihara hidup orang yang takut akan. Hiduplah dalam hari-harimu, dalam hidup takut akan Tuhan, dalam cinta kasih kepada Tuhan. Niscaya ia tidak akan memelihara hidupmu. Pemeliharaan Tuhan tidak serta-merta lalu kita tidak bisa sakit, tidak. Pemeliharaan Tuhan tidak serta-merta lalu kita hidup, ya benar, kemudian kita selalu diterima. Belum tentu kita bisa dicaci, dimaki, dihina, dimusuhi, dan bahkan kalau bisa di bumi hanguskan. Ya, mungkin. Tapi hidup orang yang benar dan takut akan Allah akan dipelihara Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, biarlah pemeliharaan Tuhan itu nyata di hidup kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.